masih bersama kita di sini. Bang Kavi siap menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda dan juga pernyataan-pernyataan ya. Udah mulai berdatangan nih di SMS online Pas FM 0816-924-924. Untuk line telepon juga sudah kita buka di 633-9160 atau di bebas pulsa 0810 Pas FM bagi Anda di luar Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan juga Yasik FM Jogja. Lanjut lagi kita, Bang. Ini tadi langsung ada yang nyamber aja gitu ya. Kalau udah ngomongin personal branding nih, karena ini lagi banyak bakal menuju ke pemilihan lebih besar lagi nanti pesta demokrasi kita nih. Iya, jadi tentu saja ya partai yang kalah gitu loh. Ini kebakaran jenggot gitu loh, karena kalau Jokowi menang di Jakarta, itu dia dari PDIP dan Gerindra. Dan Anda bisa bayangkan ini kayak seperti ibu kota direbut sama PDIP dan Gerindra gitu. Yeah. Dan itu akan berdampak psikologis yang sangat luar biasa. Dan itu akan membuat lebih pede PDIP dan Gerindra terutama di nanti di pemilihan presiden. Jadi makanya Jakarta di putaran kedua, wah, bakal bertempur habis-habisan mereka. Mm-hmm. Dan gue harap sih nanti kalau ada putaran kedua lu gak golput ya, Bang. Gunakan hak pilih lu. Satu suara itu bermanfaatnya luar biasa loh. Beda satu udah menang satunya. Serangan pacar. Jangan diharap-harap, ternyata seorang Kavi juga menunggu amplop datang. Tapi kan amplopnya gede banget. Oh gitu ya. Bisa aja lu, Bang. Oke, kemudian apa lagi nih yang perlu dimiliki oleh calon atau seorang pemimpin ya. Kalau tadi kita bayangin gitu, oh pantesan sekarang itu mulai ada bos-bos ganteng, bos-bos cantik di kantor. Itu juga menarik loh sebenarnya. Iya, jadi dan yang kedua adalah yang kedua adalah topik gitu loh, topik bahwa apa yang di ini. Dan misalnya Obama misalnya punya kan yang menarik adalah brand, sebuah brand itu selalu punya emotional promise gitu loh. Jadi kalau kita misalnya memakai produk tertentu, itu ada emotional promise gitu loh. Kalau kita pakai jam tertentu, tas tertentu gitu loh, baju tertentu, ah kita bakal kelihatan lebih trendy, lebih fashionable, lebih ganteng. Itu adalah emotional promise gitu loh. Dalam hal pemilu juga ada emotional promise gitu loh. Obama misalnya mengarak gitu loh tentang hope, tentang harapan gitu loh. Jadi waktu itu ketika Amerika memang sedang berada di titik yang paling rendah, bahwa mereka mengatakan mereka desperate gitu loh, mereka tidak lagi pede, maka mantra hope, harapan yang dilontarkan oleh Obama itu luar biasa. Nah, weekend. Iya, gitu loh. Jadi kalau Anda ingat ya, mengapa Jokowi menang? Jokowi juga mengusung harapan gitu loh tentang Jakarta yang baru gitu loh. Dan itu orang yang udah nothing tulus, gue tiap hari kena macet, kena banjir, kena polusi gitu loh. Mereka langsung berpikir gitu loh, wah gue kalau sama gubernur yang lama mungkin kagak dapat apa-apa, ya udah ya gue ke gubernur yang baru deh gitu loh. Karena nothing tulus, kita nggak kehilangan apa-apa, jadi kita ke situ. Jadi maka kalau mau menang di 2014 atau di putaran kedua gitu loh, siapapun yang nanti mau bertarung itu harus punya tema emotional promise yang sangat relevan gitu loh. Apa sih tema emotional promise-nya? Nah, ketika mengapa Voke kalah gitu loh? Karena dia tidak menjanjikan emotional promise yang relevan, yang besar, yang sedemikian mengena di hati semua orang Jakarta. Gitu loh. Anda ingat emang? Makanya Anda aja nggak inget kan? Nah, saya juga nggak inget. Gitu. Jadi emotional promise itu sangat penting. Jadi di samping penampilan gitu loh, wajah dan emotional promise. Gue paling ingat yang lebay-lebay sama yang biasa, ini gue ingat. Ya kan ada yang lebay banget tuh, masa iya sih bisa secepat itu ngatasin banjir macet ya. Malah aneh jadinya gitu loh. Iya. Itu dia. Jadi Anda emotional promise-nya apa itu harus benar-benar ini gitu loh. Gua rasa kalau bicara personal branding memang doi itu pas banget gitu, pakai kemeja kotak-kotak itu kan gaul banget gitu. Jadi nggak cuma orang tua ya kan, anak muda-muda juga suka pakai baju kotak-kotak. That's why anak-anak yang ABG juga mau pakai kotak-kotak merahnya. Kan emang keren sih bajunya. Dan lagi in, lagi tren emang gitu. Jadi memanfaatkan momen dengan baik juga ya Bang ya. Betul. Jadi ini menjadi fenomena yang sangat sangat menarik gitu loh ya. Dan ketika saya bilang ya bahwa brand itu is all about emotional gitu loh ya, emotional. Itulah sebabnya ya mengapa misalnya juga ya mungkin gitu loh ya, faktor keturunan etnik gitu loh. Itu juga ternyata punya pengaruh yang luar biasa. Wah iya nih, menarik banget ya sekarang. Iya, menarik banget. Lebih terbuka lagi. Iya, dan banyak teman-teman aku yang keturunan mulai pada pilih semuanya. Iya, dan mereka mengatakan, malah ada seorang analis politik yang mengatakan kepada saya gitu loh, kalau kita melihat bahwa ini adalah sesuatu yang revolusioner dan memiliki suatu dampak politis yang menginginkan perubahan gitu loh. Jadi dia bilang kepada calon presiden 2014, kalau mau menang mereka harus memilih calon wakil presiden yang dari etnik golongan Tionghoa dan beragama Katolik. Mungkin itu juga jadi sesuatu yang pilihan yang revolusioner. Itu mungkin bisa menjadi sesuatu kekuatan tersendiri. Wah ini harusnya lo jadi konsultannya Bang, jangan dibocorin sekarang nih. Tapi langsung pada nyari Mas ya. Sebelum kita break, kita ke penelpon dulu nih Pak Tama. Selamat sore. Selamat sore Bang Kavi Dona. Ya silakan Pak Tama. Ya ngomong-ngomong masalah personal branding nih, saya mungkin mau menyarankan sedikit, mungkin kalau bisa, kalau mungkin Bang Foke mendengar, itu kan kalau personal brandingnya Jokowi sudah seperti jujur, terus merakyat segala macam. Nah, gimana kalau Bang Foke personal brandingnya adalah orang yang terzolimi? Nah, itu pernah berhasil di 2004 itu, yang sekarang akhirnya dua periode kan. Jadi mungkin bisa itu untuk nanti putaran kedua. Terima kasih Pak Tama. Tadi tanggapan ya Bang ya, setelah pesan-pesan berikut ini.